Ini tiket kita untuk menjadi kaum yang terbaik. Maka tidak salah jika Allah hidupkan kita di akhir zaman. Karena kita layak mempertaruhkan pertarungan akhir zaman antara hak dan batil. Kita siap insya Allah memperjuangkan reputasi bukan hanya nama baik para nabi dan rasul termasuk nama baik Rasulullah. Tapi kita siap mempertaruhkan nama baik Allah sekalipun yang kita hadapi adalah iblis dan dajjal. Saking mulianya kita ini. Maka dahsyat luar biasa pahala yang Allah janjikan. Jangankan berjuang berjihad dengan darah dan nyawa kita. Ihya sunnah saja menghidupkan sunnah Rasulullah pahalanya dahsyat. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di hari manusia mematikannya, dia mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. Fadatanamu bi'alamin maut ila kadamtinama. Maka orang yang mati syahid tidak akan merasakan sakitnya kematian melainkan seperti digigit semut saja. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsiro. Tidak ada artinya bintang di langit dibandingkan dengan kualitas imannya Umar bin Khattab. Umar ketika berjalan dari sana, gagah luar biasa. Rasul tersenyum melihat Umar. Allahu Akbar, Subhanallah. Lalu Rasulullah melihat ke sana, di sana gak ada siapa-siapa. Para sahabat bingung, kenapa Rasulullah tersenyum melihat Umar dan di sana gak ada siapa-siapa. Ya Rasul, kenapa Anda kagum sama Umar? Umar mah biasa itu, mantan preman, preman pensiun. Maaf ya, enggak viral ya kalau bilang Umar mantan preman ya. Saya enggak nyebut Nabi Musa loh. Kok jadi ke situ? Di skip. Baik. Ya firmakumullah, apa kata Rasulullah? Di saat kalian melihat Umar berjalan dari sana, aku melihat iblis berjalan dari Allah yang berlawanan. Jadi berpapasan tuh berhadapan-hadapan. Apa yang terjadi? Begitu iblis sadar dia di depannya ada Umar, iblis lari tunggang-langgang. Allahu Akbar. Bayangkan iblis berpapasan. Iblis ini rajanya setan. Berpapasan dengan Umar. Yang lari duluan, iblis. Lah kalau kita? Kita berpapasan dengan setan. Jangan dulu iblis lah. Setan aja dengan ifrit misalnya ya. Mau ifrit, mau dendamit, mau amit-amit. Ketika kita berpapasan dengan setan, yang lari duluan siapa? Lah kita. Dahsyatnya para sahabat. Ya. Jadi, iwafillah, kita berada di ending peradaban, pertarungan, reputasi yang diperjuangkan bukan reputasi para nabi dan rasul saja. Bukan hanya nama baik Rasulullah, nama baik Allah yang kita pertaruhkan. Karena yang kita hadapi adalah dua sosok yang mengaku Tuhan, iblis dan dajjal. Betul? Ini pertarungan paling bergengsi sepanjang pertarungan hak dan batil. Tapi Allah yang mempercayakan kita sebagai pemain pelaku-pelakunya. Lalu saya minder sebetulnya ya Allah. Apa artinya saya dibandingkan dengan para sahabat? Iwafillah, kalau dibandingkan sekali lagi, siapa yang lebih baik, sahabat atau kita? Halo, kemana ini suaranya? Mana yang lebih baik, sahabat atau kita? Yakin? Boleh saya pinjam Qurannya, Mas? Baik, saya tanya kembali, bisa pinjam satu Quran yang kecil aja, sedang, okay, syukran. Jadi siapa yang lebih baik, sahabat apa kita? Iwafillah, suatu hari Rasulullah bertanya, ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum, mu'min manakah yang paling menakjubkan imannya bagi kalian? Pernah saya sampaikan ini? Pernah belum? Pernah kayaknya, masih lupa, apa sudah ingat ini? Kayaknya masih lupa. Biasanya sebelum lupa ingat dulu. Pernah ingat? Belum, Ustaz. Saya sampaikan lagi. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ayyul mu'minina ajaba ilaikum imanuhum. Mu'min manakah yang paling menakjubkan imannya bagi kalian? Para sahabat menjawab, al malaikat tu ya Rasulullah, para malaikat ya Rasulullah, mu'min yang menakjubkan imannya. La. Bukan. Bukan ya Rasulullah, bukan. Kaifa la yu'minuna? Bagaimana para malaikat tidak beriman? Wahum ingda rabbihim, mereka ada di sisi Allah kan? Para malaikat ada di sisi Allah. Gak mungkin mereka tidak beriman, pantas mereka beriman. Oh gitu ya ya Rasul. Lalu siapa lagi dong bro? Antum ya Rasulullah alambi wa rasul. Kalian ya Rasulullah para nabi dan rasul. Mukmin yang paling menakjubkan imannya. Apa jawab Rasulullah SAW? La kaifa la nu'minu, bagaimana kami tidak beriman? Wal wayuh yunazilu ilayna. Aduh kasihan mbak yang disana melihat-lihat terhalangnya. Ya. Bingung saya ini di mana berdirinya. Ya. Wa kaifa la yu'minuna? Mas kalau saya di sini terlihat enggak Mas kameranya, Mas? Nah. Mbak punten, Mbak agak dekat, Mbak. Bagaimana kami para nabi dan rasul tidak beriman? Wal wahyu yunazilu ilainya, sementara wahyu turun pada kami. Wajar kami beriman. Kami selalu dikontrol oleh wahyu. Malaikat bukan, nabi dan rasul bukan. Siapa tuh, bro? Akhirnya para sahabat berkata, nahnu ya Rasulullah ashabu, kami ya Rasulullah sahabat-sahabat Anda. Lah, bukan kalian. Kaifala tu'minuna, bagaimana kalian tidak beriman? Wa ana baina azharikum, aku ada di tengah-tengah kalian. Pantas kalian beriman, karena kalian bisa melihat aku, bagaimana aku memanage hari-hariku. Ya, setiap hari, dari pagi sampai malam. Di antara kalian ada yang berbuat salah. Aku tegur kalian, aku luruskan kalian, selamat kalian dari perbuatan dosa, dari neraka. Wajar kalian beriman, aku ada di tengah kalian. Bingung para sahabat. Akhirnya balik bertanya, "Famanil ladina ajaba ilaina imanuhum ya Rasulullah?" Maka mukmin mana ya Rasulullah yang paling menakjubkan imannya bagi kami? Jika malaikat bukan, nabi dan rasul bukan, para sahabat bukan. Lalu apa jawaban Rasulullah? "Alladina ajaba ilaina imanuhum." Alladzina hayna min ba'dikum, orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kita adalah mereka yang hidup jauh sesudah kalian. La yaltahiku nabi wa nabikum, mereka tidak pernah bertemu dengan aku dan tidak sejaman dengan kalian. Wa yajiduna suhufan wa yu'minuna bima fiha, mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran kertas mushaf Al-Qur'an dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Iwafillah. Siapa yang Rasul maksudkan? Bertemukah kita dengan Rasulullah? Ada yang pernah bertemu Rasulullah di sini? Atau mimpi barangkali? Bayangkan, jangankan bertemu, mimpi saja kita belum pernah mimpi bertemu Nabi dan Rasul kita. Apakah kita sejaman dengan para sahabat? Lalu dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari lembaran kertas ini? Betul? Dari mana kita tahu Islam agama kita kalau bukan dari lembaran mushaf ini? Dan dari mana kita tahu Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW kalau bukan dari kitab ini? Dan kita beriman kepada isinya kan? Ini tiket kita untuk menjadi kaum yang terbaik. Maka tidak salah jika Allah hidupkan kita di akhir zaman. Karena kita layak mempertaruhkan pertarungan akhir zaman antara hak dan batil. Kita siap insya Allah memperjuangkan reputasi bukan hanya nama baik para nabi dan rasul termasuk nama baik Rasulullah. Tapi kita siap mempertaruhkan nama baik Allah sekalipun yang kita hadap adalah iblis dan dajjal. Allahu Akbar. Terbayang tidak wafillah. Saking mulianya kita ini. Maka dahsyat luar biasa pahala yang Allah janjikan. Jangankan berjuang berjihad dengan darah dan nyawa kita. Ihya sunnah saja menghidupkan sunnah Rasulullah pahalanya dahsyat. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di hari manusia mematikannya, dia mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. 100 kali pahala mati syahid. Para sahabat bertanya, asyuhadau minna wa minhum ya Rasulullah, syahidnya kami atau syahidnya mereka di masanya? Apa kata Rasulullah? Bal syuhadau minkum, bahkan syahidnya kalian. Allahu Akbar. Hari ini ihya usunah menghidupkan sunnah Rasulullah. Ya. Pahalanya 100 kali syahidnya para sahabat. Baik. Seperti apa 100 kali pahala mati syahid? Saya bahas 1 kali pahala mati syahid saja. Itu ya. Saya lihat di Instagram atau di WA, UAS pernah menyampaikan itu. Ya. Mungkin sama dengan apa yang UAS sampaikan ya, saya belum membaca. Iwafillah, keutamaan orang yang mati syahid, sebelum peluru menembus tubuhnya, sebelum pedang menyayat tubuhnya, Allah cabut nyawanya terlebih dahulu. فَنَتَعْنَمُ بِعَلَمِنْ مَوْتْ إِلَا قَدَمْتِ نَمَوْ. Maka orang yang mati syahid tidak akan merasakan sakitnya kematian, melainkan seperti digigit semut saja. Tidak percaya, silakan buktikan. Kalau sudah terbukti, kirim WA sama saya. Ustaz, betul sekali, terima kasih Ustaz. Saya mati syahid Ustaz. Kematian saya ada sakit Ustaz, seperti digigit semut. Tunggu, siapa yang kirim WA sama saya? Yang kedua, Allah tidak akan, Allah haramkan bumi menghancurkan tubuhnya. Ustaz, kami di Sampit dulu, tragedi Sampit Melayu dan Madura, Dayak, yang diprovokasi oleh Dayak. Nah, dulu ya, mungkin begitu, betul begitu. Ya, antara Melayu dan Madura. Ya, Ustaz kami 3 orang ini syahid ketika pulang, meninggal ketika pulang dari kajian. Dihadang oleh sekelompok orang-orang Dayak. Lalu ada yang belah kepalanya dan ada tangannya hampir putus. Luka-luka di tubuhnya dan basah tusukan. itu dimakamkan seadanya karena saat itu suasana masih chaos. Setelah 18 hari kemudian suasana sudah terkendali, maka keluarganya meminta untuk dipindahkan ke makam keluarga. Apa yang terjadi? Setelah 18 hari dibuka, digali kuburannya, darahnya masih segar, tubuhnya masih hangat. Artinya wajah seperti baru meninggal kemarin, padahal sudah 18 hari. Ini bukti orang yang mati syahid ini, insya Allah, tanah Allah haramkan dari menghancurkan tubuhnya. Yang ketiga, orang yang mati syahid itu dibebaskan dari fitnah kubur. Ketika yang lain ditanya, man robuka, wa man dinuka, wa man nabiuka, wa man hadha. Yang mati syahid itu PMDK dia. Langsung lulus ya. Bebas seleksi. Yang keberapa sekarang? Yang orang yang mati syahid Allah berikan hak untuk memberikan syafaat kepada 70 orang kerabatnya. Ya, silakan. 70 orang keluar kerabatnya. Opa, oma, emak, bapak, si doi, si dia gitu ya. Kalau ada. Ya, terus 70 orang. Kemudian Allah akan menikahkan kepadanya dengan 73 bidadari surga. Kang, Mas, 73 bidadarinya, Mas. Sebentar, saya cek. Ini kayaknya pria sejati semua ya. Benar? Baik, saya cek ini, saya tes ini. Mohon maaf, ikhwat semua. Oke, sip. Ya, siap. Ini mohon maaf ya sebelumnya, saya tidak bermaksud apa-apa. Ini menguji saja, sekedar menguji. Ada Mas? Oh, enggak ada. Goyang. Ada di situ, Bu? Enggak ada. Masya Allah. Gimana nih? Ada? Jelas enggak, Mas? Cantik enggak? Mas cantik enggak, Mas? Jujur aja Mas, Ustadz juga sama manusia. Tahu yang cantik mana yang enggak? Maaf. Cantik enggak Mas? Cantik ya? Yang bilang cantik, jujur berarti. Yang diam aja, gengsi. Mbak, cantik enggak Mbak? Cantik. Mas, mau istrinya seperti ini Mas? Enggak mau. Maksudnya, mau enggak istrinya secantik ini? Mau? Saya aja mau Mas. Wah, jual mahal. Masa... Ini menurut saya cantik sekali ini. Maaf Mi. Umi lebih cantik bagi Abi ini. Ada istri saya lupa. Iwabillah, lupakah kita secantik apapun wanita dunia Allah ciptakan dari tanah, betul? Ada wanita di dunia yang paling cantik ini diciptakan bukan dari tanah? Ada tidak? Ini ada tanah nih, saya ambil sekepal, saya berikan Mas. Mau tanah Mas? Mau diterima enggak? Saya ambil sekepal tanah, saya berikan pada Mas ya, mau gak? Kalau 1 hektar mau gak? Saya ambil tanah sekepal, saya berikan pada Mas, kita gak mau karena apa nilainya tanah sekepal? Lah, lupakah kita secantik apapun wanita di dunia ini, Allah ciptakan dari tanah. Lalu bagaimana dengan bidadari surga? Allah ciptakan dari alulu wal marjan, mutu manikam, berlian, emas permata, yakut dan misik. Allah catukan, ciptakan menjadi mereka. Dari bidadari dan langsung lahir tanpa melalui proses persalinan. Tidak terbayang bagaimana cantiknya mereka. Nah, orang yang mati syahid 73 bidadarinya Mas dan jauh lebih cantik daripada wanita dunia. Mau tidak Mas? 1 kali mati syahid. Lalu bagaimana dengan 100 kali mati syahid? Sebentar udah ya, ini dilihatin aja nanti. Udah saya tutup dulu sebentar. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dapat kita bayangkan 73 bidadari bagi mereka yang mati syahid wa fillah. Allahu Akbar. Ya. Yeah. Kenapa? Kenapa, Bu? Oh. Ayo, mau suzon sama saya. Baik, wa fillah rabbakumullah. Nah, itu 1 kali mati syahid dan terakhir orang yang mati syahid Allah berikan tajul waqor, mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan. Yeah. Disematkan itu mahkota kemuliaan. Baik, itu 1 kali mati syahid. Lalu bagaimana 100 kali mati syahid? Kalau tadi 1 kali mati syahid itu 70 syafaat diberikan oleh dia kepada 70 keluarganya, koleganya, kali 100, 7.000. Satu kampung dapat syafaat dia. Yeah. Atau 7 turunan. Kemudian, kalau bidadarinya 73 untuk yang 1 kali mati syahid, kalau 100, 7.300, gimana ngegilirnya mas? Iblis keren, nah saya tanyakan kemudian, mana yang lebih baik? Bida dari surga yang nanti atau dari akhwat-akhwat dunia ini? Ah, yang benar mas. Ah, benar mas? Yakin? Mbak, bagus mana, mulia mana mbak-mbak dengan bida dari surga yang di akhirat sana? Sebentar nih, ada konspirasi di sini nih. Suaranya sini kok, yang GR sana. Mbak, akhwat sekalian, mulia mana akhwat sekalian dengan bida dari surga? Harus pede akhwat sekalian. Ya, tentu wanita salehah dunia yang lebih baik dari bida dari surga. Mereka tidak pernah merasakan bagaimana sakitnya melahirkan, betul? Mereka tidak pernah merasakan bagaimana mengurus suami dan anak-anak. Tidak pernah merasakan capeknya mengurus rumah tangga. Gak pernah merasakan bagaimana capeknya nyuci piring, nyuci pakaian, ngepel lantai, apapun ngurus rumah tangga. Betul? Mereka tidak pernah merasakan itu. Maka dahsyat sekali jika wanita di dunia yang meninggal dalam keadaan soleh, dia akan menjadi pemimpin bidadari surga yang kecantikannya lebih daripada mereka. Berbahagialah. Takbir. Kok situ yang takbir? Tadi ditanya diam aja. Giliran sekarang semangatnya luar biasa. Ternyata ya, tensi yang terpendam. Baik, wabarakatuh. Nah, ini Allah janjikan dahsyat begitu karena Allah Maha tahu. Pertarungan akhir zaman ini dahsyat, Mas. Luar biasa. Jangankan berjihad untuk bertarung dan mempertaruhkan nyawa. Istiqomah saja ujiannya berat kan? Istiqomah aja ditangkap. Mau kajian aja dibubarin. Mau ngisi kajian dilarang, dicegah. Enggak jadi, saya di cancel. Kenapa? Enggak boleh sama. Nah, kan? Seperti itu ibafillah. Nah, Rasul Allah Maha tahu, maka Allah berikan keutamaan yang dahsyat bagi umat akhir zaman. Saking dahsyatnya jihad di akhir zaman, bertarung mempertaruhkan hak dan batil di akhir zaman. Semua nabi dan rasul meminta berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tangguhkan ajal kami, hidupkan kami di zaman umat Muhammad akhir zaman hidup." Saking dahsyatnya pahala yang Allah janjikan. Tapi adakah para nabi dikabulkan doanya? Tidak, hanya satu nabi yang Allah kabulkan untuk hidup di zaman kita. Nabi Isa alaihi salam. Allahu Akbar. Iwa fi rahmakumullah. Kebersyukurlah kita hidup akhir zaman. Jangan minder dan jangan kecewa kita tidak bertemu dengan Rasulullah. Insyaallah di akhirat kita ketemu. Ya, asalkan kita istiqomah. Bukan istiqomah dalam kejablayan, bukan. Istiqomah dengan iman dan Islam. Ya. Kalau istiqomah dengan kejablayan, saya khawatir tidak akan pernah bertemu Rasulullah. Kenapa? Rasulullah bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu sunahku. Siapa yang tidak mau menikah, dia bukan umatku. Ketemu Rasul enggak? Aduh, Ustaz kok bilang itu sama saya jableng. Jangan takut, Mas. Nanti tinggal WA sama saya, nanti saya ikut pusingnya. Saya ikut pikirin. Ya, Imam Bila Makumullah, jadi hari ini kita ada pertarungan, ada di akhir pertarungan antara hak dan batil. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu pertarungan apakah yang akan kita hadapi? Kemarin saya bahas di Nurul Asri. Ada yang hadir di Nurul Asri? Ada. Berapa banyak yang hadir di Nurul Asri? Hadir banyak? Berapa orang? Sedikit yang hadir di Nurul Asri. Hadir juga? Oh, ibu hadir juga. Ya. Kemarin kita bahas pertarungan demi pertarungan yang dahsyat di akhir zaman. Bapak ibu yang mati Allah, ada banyak peperangan yang akan kita alami. Dimulai nanti dengan kemunculan Imam Mahdi. Sekarang saja kita sudah berperang. Saudara-saudara kita yang berada di mana? Di Wamena. Umat Islam di sana dibantai dengan sangat biadab kan? Ya, luar biasa perang sekalian. Dan itu ditumbalkan. Dan tidak ada satupun pernyataan pelindungan dan permak mereka yang melakukan pelanggaran ini, pembantaian ini dari pejabat negara kita dan pemerintah kita. Ada tidak? Tidak ada. Ya, imafirullah wa'alaikumullah. Pertarungan yang kita hadapi ini dahsyat luar biasa. Ya. Ada dua pertarungan. Kemarin di Nurul Asri kita bahas Armagedonnya. Ya, ada Armagedon, ada Malhamatul Kubra. Armagedon itu istilah bukan dari Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menyebutkan Armagedon. Cuma ini adalah istilah dari para ulama mutaakhirin. Ya, dan saya memandang Armagedon adalah perang di mana nuklir digunakan. Dan tidak dapat dibayangkan bagaimana ketika perang nanti, perang dunia ketiga, Israel sudah memiliki hulu ledak nuklir lebih dari 2000 buah hulu ledak nuklir. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan umat Islam ketika khilafah tegak. Ini diketahui terbongkar dari kisah Mordecai Vanunu. Mordecai Vanunu adalah pakar nuklirnya Israel. Dia pernah melarikan diri karena seumur hidupnya 20 tahun dia dipenjara dalam kamp konsentrasi itu, dalam kamp instalasi nuklir Israel. Ketika dia kabur, kenapa? Ketika dia tahu kalau nuklir yang dibuatnya untuk memerangi umat Islam dalam perang dunia, dia kecewa. Maka dia kabur. Jangankan satu hulu ledak nuklir. Jangankan 2000. Satu saja dalam skala mikro, dahsyat ledakannya. Kalau jelas saya perlihatkan ini, coba. Ini adalah salah satu gambaran bagaimana uji coba hulu ledak nuklir dalam skala mikro di Siberia. Maju gak ya mas? Baik. Jangan lihat itunya mas. Enggak pernah saya buka kok. Enggak pernah. Ya. Yeah. Betul, saya buka kalau ceramah saja. Yeah. Ini. Coba pilih, ini ada. Nah, ini percobaan nuklir di Siberia. Skala mikro. Bisa diperlihatkan skala mikro. Perhatikan Iva Vila skala mikro. Ini nuklir. Yang Ivan lihat ini, inilah yang meledak di bom Bali. Dan seperti ini tidak mungkin dimiliki oleh pelaku bom Bali. Ali Gufron, Imron, dan Ambrosi. Tidak. Saya pernah melihat dalam satu tayangan yang dulu dibawa oleh seseorang, ya, saya lupa lagi siapa dia. Itu bomnya tidak sampai menghancurkan klub yang ada di sana. Ternyata ada yang meledakkan itu. Jadi ada bom lain yang meledak di jam yang sama, di waktu yang sama, tidak jauh dari klub yang satu itu. Tanyanya, siapa yang meledakannya itu? Dan itulah yang mengakibatkan kerusakan yang dahsyat dan korban yang banyak. Ini data yang saya dapatkan dari guru-guru kami, ya, subhanallah. Dan mereka sekarang sudah meninggal. Saya sebut saja Cheta Maulani, mantan kepala BIN. Kami pernah belajar pada beliau tentang bagaimana bentuk terorisme di muka bumi. Ada yang memang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan ada yang dilakukan oleh kelompok yang berkepentingan. Sebagaimana WTC, bukan Usama bin Laden, bukan Al-Qaeda, tapi orang Amerika sendiri yang melakukan. Saya yakin itu. Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ini streaming. Israel pernah melakukan ini. Dan Israel punya lebih dari hulu ledak nuklir, kurang lebih 2000 buah. Kebayang kalau ini nanti dihancurkan, apa yang akan terjadi? Ini ada satu simulasi. Dan ini ada satu analisa dari saudara kita terkait dengan pertarungan akhir zaman nanti jika perang nuklir terjadi. Ya. Dan ini saya yakin perang nuklir ini akan tetap digunakan sampai nanti Turki Utsmani atau Konstantinopel diraih kembali oleh kaum muslimin. Ya, kemarin kita bahas di Nurul Asri dimulai dari Arab Spring. Bapak Ibu rahmati Allah, mana dulu yang kita bahas? Waktu kita sudah mau jam 11 ya. Berapa menit lagi mas? Satu jam ya, kurang lebih satu jam ya Pak Abdullah. Baik, Ibu Abdullah, Alhamdulillah. Mau melihat perang dunia nuklir, gambaran perang dunia ketiga, atau kita bahas dulu dari perang-perang Suriah, Palestina? Perang Suriah. Ibu Abdullah, Alhamdulillah. Baik, saya bahas saja singkat. Tentang perang Suriah, Ibu Abdullah. Kemarin kita bahas di, sayang ya, ini kalau jelas. Perang Suriah ini merupakan awal mula dari Perang Dunia Ketiga, yang mana Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa umatnya dari bangsa Arab ini akan mengalami kehancuran yang dahsyat. Suatu hari Rasulullah terbangun dari tidurnya. Zainab binti Jahsyin, Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW ini mengatakan, Wailun al-Arabi, la ilaha illallah. Wailun al-Arabi min syarrin qad iqtaraba. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kecelakaan demi Allah akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang akan menimpa pada mereka yang telah dekat.